الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin para jamaah Maghrib dan Isya, hafizakumullah, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, hidayah dan kecintaan kepada din ini dan kepada sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan nikmat itulah jemaah sekalian, Allah memberikan taufik kepada kita untuk hadir meramaikan masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang berapa banyak orang-orang di malam hari ini hanya sekedar meramaikan tempat-tempat hiburan, ya, meramaikan mal-mal atau mungkin meramaikan gelanggang-gelanggang olahraga, ya, stadion-stadion, ya, permainan-permainan dan semacamnya. Kita bersyukur kepada Allah yang kita diberikan taufik untuk mau memilih tempat yang termulia yang ada di bumi ini, yaitu rumah Allah, ya, masjid. Jemaah sekalian, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Sekarang kita berada di pekan terakhir, ya, dalam bulan Rabiul Akhir. Kita akan membahas bab yang ke-74. Bab yang diberi judul oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, bab al-hilm wal ana war rifq, bab sifat santun, sifat al-ana ketenangan dan sifat ar-rifq kelembutan. Dalam pertemuan kita pekan lalu, kita sudah membahas ayat-ayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah di bab ini. Kita sudah sebutkan ada 4 ayat yang dicantumkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam bab ini. Dan kita sudah membahas 3 dari ayat tersebut. Tersisa satu ayat yang singkat yang dicantumkan oleh Imam Nawawi. Kita akan bacakan, kemudian kita akan masuk ke hadis-hadis yang berkaitan dengan judul bab ini. Ayat yang terakhir, jemaah sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura, surat yang ke-42 di ayat yang ke-43. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini, wala man sabara, dan bagi orang yang bersabar, wa ghafara, dan memaafkan, inna dalika, sesungguhnya yang seperti itu, lamin azmil umur, termasuk dalam urusan-urusan yang diperintahkan atau yang ditekankan atau yang diwajibkan. Ayat ini, sebagaimana ayat-ayat yang lalu, menjelaskan disyariatkannya bersifat lembut dan bersabar terhadap kesalahan orang lain dan anjuran untuk memaafkannya. Dan ini sudah kita bahas bagaimana contoh-contoh dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para salaf serta sebagian ulama-ulama kontemporer, ya, bagaimana jiwa besar mereka, akhlak besar mereka yang mampu untuk memaafkan orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan kepada mereka. Tentu saja sekali lagi perlu untuk kami ingatkan, jika kesalahan-kesalahan tersebut sifatnya pribadi antara kita dengan saudara kita, bukan persoalan yang berkaitan dengan kehormatan agama ini. Adapun jika berkaitan dengan kehormatan agama ini, maka kehormatan agama ini perlu untuk dibela, ya, perlu untuk dimuliakan. Tidak kita mengizinkan siapa saja melecehkan agama ini. Kita siap marah, kita siap membela kehormatan agama ini. Adapun jika kehormatan kita yang ternodai, yang terganggu, maka anjurannya sebagaimana yang Allah sebutkan di ayat ini. Baiklah jemaah sekalian, kita masuk ke hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah berkaitan dengan judul bab ini. Hadis yang pertama, hadis yang ke-632 dalam kitab ini, kata beliau, wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li ashaj Abdul Qais, kepada pemimpin Abdul Qais, inna fika, sesungguhnya padamu, khaslataini, ada dua sifat, yuhibbuhum Allah, dua sifat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu al-hilmu, sifat santun, wal-ana, sifat ketenangan. Rawahu Muslim. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah sekalian, ini termasuk hadis yang pokok yang membahas keutamaan al-hilm wal-anah. Hadis ini ujian yang datang dari Rasulullah SAW kepada Asyaj Abdul Qais. Ya, Abdul Qais adalah nama kabilah yang datang kepada Rasulullah SAW untuk bertanya tentang Islam. Yang mereka datang kepada Rasulullah untuk belajar dan bertanya tentang Islam. Pemimpin mereka, Asyaj Abdul Qais, pemimpin mereka bernama Mundir bin Aid. Ya, jadi Asyaj artinya pemimpin, Abdul Qais nama kabilah. Dan mereka-mereka itu datang kepada Rasulullah bertanya beberapa hal tentang rukun Islam, rukun iman, dan juga mereka sampaikan kepada Rasulullah bahwa kami-kami ini tidak bisa datang setiap bulan kepadamu wahai Rasulullah. Kami cuma bisa datang di bulan-bulan haram, karena jarak tempat mereka dengan kota Madinah dibatasi atau diantarai oleh wilayah-wilayah kafir Quraisy atau musyrik orang Arab, yang mana mereka tentu saja tidak akan mengizinkan orang-orang untuk mempelajari Islam, sehingga mereka senantiasa menghalang-halangi. Tapi di bulan-bulan haram mereka tidak mau mengganggu, ya, karena mereka juga meyakini yang namanya bulan-bulan haram, bulan tidak boleh dinodai kehormatan di situ, tidak boleh ditumpahkan darah. Maka hal ini dimanfaatkan oleh Abdul Qais, kabilah tersebut, untuk datang ke Rasulullah SAW belajar. Mereka-mereka ini, jemaah sekalian, ya, sebab disebutkannya hadis ini, ketika mereka datang, ya mungkin karena semangat untuk segera bertemu dengan Rasulullah SAW, maka mereka begitu tiba, mereka langsung bergegas menemui Rasulullah SAW. Adapun Mundir bin Amit ini, pemimpin beliau, beliau setelah tiba, beliau parkir kendaraannya, ya, kudanya dengan baik, dia ikat dulu, lalu dia mengganti baju untuk memakai baju yang pantas, baju yang baik untuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap inilah yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau datang menemui Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, padamu, ya, kamu memiliki dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kedengaran jemaah sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai beberapa sifat-sifat, sebagaimana Allah juga membenci beberapa sifat-sifat. Sifat yang dicintai adalah al-hilm, ya, yaitu sifat kesabaran. Dan ini kita sudah sebutkan, kesabaran untuk tidak menghukumi orang yang bersalah terhadap kita. Wal-ana, sifat ketenangan. Ya, karena Abdul Qais tadi, Asyaj Abdul Qais tadi, Mundir bin Aid, beliau tidak tergesa-gesa beliau ikat dulu kudanya, ya, atau kendaraannya, dan itu disyariatkan, ya. Tidak boleh karena ketergesa-gesaan kita sampai kita tidak mengikat. Apalagi kalau sekedar ya berdalih bahwa kita bertawakal, yaitu tawakal yang tidak disyariatkan. Karena tawakal adalah iqil summa tawakal, ya, ikat dulu kudanya lalu tawakal, ya, artinya kunci dulu baik-baik motornya atau mobilnya lalu setelah itu tawakal. Adapun membiarkan begitu saja lalu bertawakal itu bukan tawakal yang dicontohkan. Jemaah sekalian, mendengarkan pujian tersebut, beliau bertanya kepada Rasulullah, akana hadisan au qadiman ya Rasulullah, ya, apakah sifat itu sifat yang baru saya miliki atau sudah sejak lama? Dalam sebagian riwayat dikatakan dia apakah sifat yang jibiliyah atau sifat yang muktasabah, ya. Ajabalani Allah Ta'ala alaihima, apakah Allah memang telah menciptakan saya begitu atau dia datang lewat interaksi atau lewat usaha-usaha saya untuk bisa mengambil sifat tersebut. Dan ini merupakan salah satu dalil yang paling pokok penjelasan sifat itu terbagi dua. Ya, ini perlu diingatkan, sifat-sifat akhlak itu terbagi dua. Sifat yang dinamakan dengan sifat jibiliyah, sifat yang memang sudah begitu seseorang lahir seiring dengan sifat tersebut, atau sifat itu ada bersama-sama dengan kelahirannya. Dan ada sifat yang disebut dengan sifat muktasabah, yang sifat yang didapatkan lewat interaksi atau usaha-usaha seseorang untuk bisa mendapatkan sifat tersebut. Ya, seorang yang tadinya mungkin, ya, dia seorang yang agak kikir, ya, lalu dia berusaha untuk bisa merubah sifatnya, itu namanya sifat iktisab. Seorang yang tadinya penakut, lalu dia berusaha untuk bergaul dengan orang-orang pemberani, akhirnya juga dia menjadi pemberani, maka itu disebut dengan sifat muktasabah. Ini dua sifat yang tidak bisa terhindar dari diri seseorang, dan setiap kita punya dua sifat ini. Ada sifat kita yang memang jibiliyah, ya, istilahnya orang sudah memang begitu dari sananya, dan ada yang memang lewat interaksi kita dengan lingkungan kita. Ya. Untuk yang sifat jibiliyah ini, maka perlu untuk kita lihat, karena jangan-jangan sifat jibiliyah kita sifat yang tercela, maka ini perlu disingkirkan. Yang tidak boleh kita pasrah dengan sifat jibiliyah kita. Jika ada sifat kita yang memang sudah sejak kecil sifat yang kurang bagus, maka kita segera untuk mentarbiyah diri kita dan berinteraksi dengan lingkungan yang bisa merubah sifat tersebut. Dan jika ternyata sifat yang kita sudah miliki sejak dari sononya memang sifat yang bagus, maka ini yang patut untuk kita jaga dengan baik-baik, kita syukuri. Karena berapa banyak jemaah sekalian, ya, ketika kita tidak jaga, maka akan berubah sifat tersebut. Jangankan kita, hewan saja yang buas, ya, kalau dia berinteraksi dengan manusia dan dilatih, ya, bisa menjadi jimat. Atau juga sebaliknya, maka juga begitu manusia. Ya. Terus terang begitu banyak orang yang kita lihat awalnya sifatnya lembut, orangnya baik, tidak pernah melukai hati orang lain, namun ketika berinteraksi dengan orang-orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, suka melukai orang lain, ya, maka dia pun akhirnya berubah dengan sifat tersebut, waliyadzubillah. Dan sifat muktasabah, jika kita berhasil merubah sifat buruk menjadi sifat yang baik, inilah yang akan mendapatkan pahala lebih besar. Dalam artian jemaah sekalian, kalau ada seseorang yang tadinya kebanyakan sifat jibiliyahnya buruk, lalu dia berusaha dan bisa merubah lewat mujahadah, maka ini pahalanya lebih besar ketimbang orang yang memang sejak dari asalnya, sejak dari awalnya, sifatnya adalah sifat yang baik. Ya, karena amalan itu pahalanya sesuai dengan tingkat usaha kita. Tapi sifat jibiliyah juga kalau kita pertahankan, kita syukuri, maka pahala yang kita dapatkan adalah pahala kesyukuran terhadap nikmat sifat yang mulia tersebut. Ketika Mundhir bin Ait radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sifat itu apakah memang sudah ada sejak lahir, sejak lama atau barusan. Ya, saya miliki. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa itu adalah sifat jibiliyah pada engkau, wahai Mundir bin Aib atau Asyaj bin Abdul Qais. Ya. Ini cuma sekalian ya, penjelasan tentang kemuliaan sifat al-hilm wal-anah, ya, sifat ketenangan. Dan tentu saja ketenangan yang tidak membuat kita terlambat dalam kebaikan-kebaikan. Ya, karena ini juga kita perlu kompromikan dengan begitu banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengajak kita untuk bercepat-cepat dengan kebaikan. Jadi dia bersegera, tidak dalam tergesa-gesa. Ya, sebagaimana kata Allah, wasari'u sabiqu safirru ila Allah. Ya, dan hadis-hadis fastabiqul khairat, ya, dan begitu banyak ayat-ayat yang seperti itu. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan Musa alaihissalam ketika ditanya, kenapa kamu datang cepat-cepat kepada saya, Allah mengatakan, wa ma ajalaka an qaumika ya Musa, beliau mengatakan, wa ajiltu ilaika rabbi litarda, saya bercepat-cepat datang kepadamu ya Allah untuk meraih keridhaanmu. Dan dalam hadis yang hasan, Rasulullah SAW mengatakan, attu'adatu fi kulli syai' illa fi umuril akhirah, sifat tenang itu dalam segala sesuatu dianjurkan kecuali dalam urusan-urusan akhirat. Untuk urusan akhirat kita perlu bersegera, bercepat-cepat. Tentu saja bercepat-cepat dengan sifat al-anah, ketenangan itu. Artinya jangan, kan ada seorang menyangka sifat tenang itu sampai dia selalu terlambat dalam segala kebaikan. Dan dia tidak pernah ikut bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Padahal derajat yang paling tinggi di sisi Allah adalah wassabiquna as-sabiqun ulaika humul ulaikal muqarrabun, kata Allah. Wassabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Kemudian jemaah sekalian, setelah ini Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat ar-rifq. Di sini ada tiga hadis yang saya bacakan sekalian, karena hadisnya ini mengandung makna yang sama atau menjelaskan satu sifat, yaitu sifat ar-rifq. Hadisnya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadisnya sebenarnya hadis yang satu, namun dipisah karena diriwayatkan dalam beberapa riwayat. Hadis yang kenal 133, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah itu rafiq, yuhibbur rifqa, Allah mencintai sifat lembut. Fil amri kullihi, dalam segala urusan. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Wa anha, dan hadis yang lain dari Aisyah juga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah rafiqun, Allah itu rafiq, yuhibbu rifqah, menyukai kelembutan, wa yu'ti ala rifqi, dan memberikan kepada perbuatan yang didasari dengan kelembutan, ma la yu'ti ala al-unf, apa yang tidak diberikan terhadap sifat al-unf, sifat yang keras. Wa ma la yu'ti ala ma siwahu, dan Allah juga memberikan terhadap perbuatan yang didasari dengan sifat lembut, hasil yang tidak akan diberikan kepada sifat selain sifat lembut tersebut. Rawahu Muslim. Dan hadis yang ketiga, wa anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, inna rifqa, sesungguhnya kelembutan, la yakunu fi syai'in, tidaklah terdapat pada sesuatu, illa zanahu, kecuali dia akan menghiasi sesuatu tersebut. Wala yunza'u min syai'in, dan tidaklah dicabut dari sesuatu, illa syanahu, kecuali dia akan merusak sesuatu tersebut. Hadis ini semuanya diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan hadis yang ke-633 dan 634 ini adalah hadis yang satu. Dan hadis ini jamaah sekalian memiliki kisah yang terkenal. Ya, hadis ini ada sababul urut yang terkenal, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. kisahnya ketika segerombolan ya atau sekelompok orang-orang Yahudi datang untuk menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Yahudi itu datang dan mengatakan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia tidak bilang Assalamualaikum. Dia bilang Assalamualaikum. Assam itu maut ya, kematian, kebinasaan, atau juga bisa racun. Artinya dia bilang racun antum, kebinasaan antum wahai Muhammad. Aisyah radhiyallahu anha ada waktu itu mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab dengan jawaban singkat wa alaikum. Adapun Aisyah, beliau menduga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menangkap dengan baik ucapan orang Yahudi itu. Ya, karena mungkin ya Aisyah mengatakan orang Yahudi ini memplesetkan apa yang dia bilang dan Rasulullah tidak mendengarkan dengan baik. Apa jawaban Aisyah? Aisyah mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, Waalaikumussalam wa laknatullah. Dan bagimu juga sam, ya racun, dan laknat Allah. Ya, artinya ditambah. Ya. Bahkan dalam sebagian riwayat, tiga jawabannya. Waalaikumussalam wa laknatullah wa ghadiba alaikum. Dan Allah murka terhadapmu. Jadi memang dia makhluk, ya, orang Yahudi memang makhluk. Sebenarnya, ya, kalau kaidah dalam memberikan salam dan menjawab salam memang begitu, ya. Kita jawab paling tidak minimal sama, atau kita tambah, ya. Tapi tambahnya kata Allah, fahayyu bi ahsana minha, ya, aw rudduha. Jadi jawab dengan yang lebih bagus daripada apa yang diucapkan atau minimal sama. Itu kaidahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum lebih bagus, waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah lebih bagus, ya, bisa juga waalaikumsalam warahmatullah, tapi lebih bagus waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Tidak boleh kita kurangi, minimal sama. Begitu kaidahnya. Tapi kaidah itu berlaku untuk assalamualaikum, bukan ucapan assalamualaikum. Dan ini perlu untuk kita perhatikan jamaah sekalian bahwa orang-orang kafir itu memang tidak mengucapkan salam sejahtera kepada kita. Ya, walaupun kadang mereka berkedok, ya, seakan-akan memberikan ucapan selamat, adalah sebenarnya di dalamnya tersimpan ya, kata-kata yang mengandung kebencian. Ya. Atau paling tidak, sebagaimana kata Allah, وَمَا تُخْفِي سُدُورُهُمْ أَكْبَرْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي سُدُورُهُمْ أَكْبَرْ. Yang telah nampak kebencian dari mulut-mulut mereka, dan apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka, jauh lebih besar. Jadi sekedar ucapan Assalamualaikum itu masih ringan sebenarnya. Apa yang mereka sembunyikan jauh lebih besar kata Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hadir waktu itu mendengarkan jawaban yang begitu lengkap dari Aisyah. Ya, beliau mengatakan, ya lah ya Aisyah, tidak begitu wahai Aisyah. Lalu beliau sebutkan ini, sifat kelembutan itu ya, adalah Allah lembut dan menyukai sifat kelembutan. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau tidak mendengarkan ucapan orang Yahudi tadi? Rasulullah mengatakan, iya saya dengar, tapi kan saya sudah jawab, wa'alaikum. Ya. Apa maksudnya wa'alaikum jamaah sekalian? Sebagian tafsiran ulama kita mengatakan, bahwa kan mereka mengatakan, assalamualaikum, kebinasan bagi kamu wahai Muhammad, artinya mati, kamu akan mati wahai Muhammad. Rasulullah mengatakan wa'alaikum. Rasulullah mengatakan kamu juga ya, kita semua manusia, kita semuanya akan mati. Ya, jadi tidak ada masalah. Jadi assalamualaikum cepat atau lambat kita memang semuanya akan sama-sama binasa. Ini sudah cukup jawabannya seperti itu. Ya. Atau ya dalam tafsiran yang lain ya bahwa assalamualaikum wa'alaikum ya kata Rasulullah SAW dan ini juga dikatakan oleh ulama kita ya artinya yang tafsiran yang juga cukup kuat. Ya, dari jawaban wa'alaikum, artinya ketika mereka mengatakan assalamualaikum, kita mengatakan wa'alaikum, doa mereka itu tidak diterima, sedangkan doa kita diterima. Jadi cukup. Ya, walaupun sama-sama doanya sama saja, tidak kita tambah, tapi doa kita saja yang diterima, sedangkan doanya orang kafir tidak diterima. Maka kita tetap yang menang, ya, tidak usah kita khawatir. Ya, begitu kurang lebih yang diarahkan, ya, di sampaikan oleh Nabi SAW kepada Aisyah. Jemaah sekalian, Tentu saja hadis ini perlu juga untuk kita pahami dengan baik, ya. Karena begitu banyak dalil-dalil yang menyuruh kita juga untuk menghormati dan menjaga kemuliaan dan kehormatan Allah dan Rasulnya dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah dan Rasulnya dan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan agama ini. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya, orang yang mengejek, mengolok-olok Allah, Rasulnya dan ayat-ayatnya telah difonis sebagai orang kafir. Artinya dosa ini, perbuatan ini tidak boleh dibiarkan. Dan sebagaimana yang telah kita sebutkan yang lalu, ya, dan sekarang lagi kita tegaskan bahwa mengejek Rasulullah SAW adalah dosa yang besar, yang hadnya, hukumnya, ya, menurut kesepakatan ahli mazhab adalah hadul qatal, ya, dibunuh orang yang mengejek, mencela, menghina Rasulullah SAW dengan berbagai khilaf tentang apa statusnya, apakah dia dihukum karena telah kafir dan sebagainya, atau memang sekedar hukuman. Dan ini perlu untuk kita katakan kembali hari ini, ya, jemaah sekalian, karena beberapa waktu lalu, ya, atau bahkan mungkin kemarin, ya, sebagian koran menyebutkan bahwa ada grup Facebook, ya, mereka sudah banyak anggotanya dan mungkin akan bertambah lagi, waliyadzubillah, ya, mereka menghina dan mencela Nabi kita Muhammad SAW, ya, dengan berbagai macam celaan. Ini jamaskan adalah suatu hal yang tidak boleh dibiarkan, ya, kita perlu membela kehormatan Nabi kita SAW. Dan perlu untuk kita ingat bahwa orang-orang kafir itu tidak akan pernah berhenti untuk memudaratkan kita dengan model yang seperti ini, ya, Ghuslul Fikri. Walaupun dengan kekuatan senjata juga tidak akan berhenti, ya. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Ya, perlu kita ingat bahwa tidak akan mungkin juga berhenti peperangan yang sifatnya dengan senjata. Itu tidak akan mungkin akan hilang sama sekali. Dan terbukti hingga hari ini saudara-saudara kita di bumi Palestina, Palestina di kota suci tersebut terus, ya, terzalimi oleh musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga saudara-saudara kita di Afghanistan. Maka peperangan dengan senjata seperti itu tidak akan mungkin hilang sama sekali. Ya, sehingga mereka-mereka dihadapi dengan yang seperti itu, ya, di tempat-tempat kota-kota jihad, ya, atau negeri jihad yang ada di Palestina dan Afghanistan. Dan di tempat-tempat yang lain yang mungkin gayanya lain, maka kita juga menghadapi mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan terhadap kita. Karena itu, kita tidak boleh diam ketika mereka mencela Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita pun harus tampil membela kehormatan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa gunanya jemaah sekalian? Tiap hari kita membaca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengkaji hadis Rasulullah setiap pekannya, lalu jiwa kita tidak terbakar dan hati kita tidak tersentuh, ya, dan kita tidak tersinggung ketika kehormatan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam diganggu. Kita perlu ingat Umar bin Khattab dan para sahabat. Ada saja orang yang mengganggu beliau, walaupun begitu ringan gangguannya, mereka minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya memberikan pelajaran kepada orang tersebut. Jadi jemaah, perlu untuk kita pahami kenapa ada hadis-hadis yang seperti itu dan hadis-hadis kita seperti ini. Hadis yang mengajarkan kelembutan dan ketenangan. Cara untuk mengkompromikannya, kata ulama kita, bahwa di zaman ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, maka Nabi SAW punya hak untuk memaafkan sebagaimana punya hak untuk membalas. Dalam sebagian riwayat beliau memaafkan, beliau tidak mempersoalkan, bahkan beliau melarang sahabat untuk membalas, beliau mendiamkan saja. Dan dalam sebagian kesempatan beliau mengizinkan sebagian sahabat untuk membalas dan memberikan pelajaran. Karena itu jemaah sekalian, di zaman ketika Rasulullah SAW masih hidup, maka pembelaan itu harus dengan izin Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika Rasulullah memaafkan, maka dikembalikan kepada Rasulullah. Adapun setelah wafatnya Rasulullah SAW, dan ini yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Sharhul Maslul beliau, setelah wafatnya Rasulullah, kita tidak punya lagi hak untuk memaafkan, karena tidak ada lagi Rasulullah SAW yang kita bisa minta izinnya Rasulullah, gimana kamu maafkan atau tidak. Maka hukum asalnya yang berlaku bahwa kita mesti membela kehormatan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan bagaimana dengan sikap kita para da'i? Hadis ini berlaku, bagaimana kita memperlakukan hadis dalam kehidupan kita, jemaah sekalian, dalam kehidupan kita, bahwa jika diri kita yang disinggung sebagai seorang da'i, maka berlaku hadis ini, bahwa kita kadang bersikap lembut, dan kadang kita membiarkan, dan kadang kita memaafkan, apalagi jika ada kemungkinan dengan sifat maaf itu, dengan kelembutan itu, dan kita tidak pedulikan sikap mereka yang berusaha untuk membuat kita marah, tapi kita justru memaafkan, itu akan membuat mereka simpati dengan kita, dan akhirnya hati mereka mau tersentuh dengan kemuliaan agama ini. Jadi Nabi Muhammad SAW bersikap, ya, karena beliau ya sebagai pribadi beliau, dan kita juga dari seharusnya begitu berlaku kepada kita, ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada waktu itu, bahwa ketika jiwa kita atau diri pribadi kita yang disinggung, maka kita sebaiknya memaafkan, dan itu sikap yang jika kita lakukan sebagaimana dalam ayat yang kita bahas kemarin, maka orang yang tadinya menjadi musuh paling keras akan menjadi teman yang paling dekat dengan kita. Adapun kalau Allah dan Rasulnya yang disinggung bukan kita, maka kita tidak boleh mengatakan bila Rasul nanti akan mempersoalkan itu di hari kiamat. Rasulullah telah mati, bila nanti di hari kiamat Rasulullahnya akan menuntut. Tidak. Kitalah ya yang harus untuk membela kehormatan Nabi Muhammad SAW. Karena ini amanah yang datang dari Allah dan Rasulnya. Jemaah sekalian, hadis ini mengatakan, Inna Allah rafiqun, sesungguhnya Allah itu rafiq. Dan ini salah satu nama dari nama-nama Allah. Ya rafiq, salah satu asma'ul husna. Ya. Rafiqun yang berarti maha lembut. Dan ini perlu juga ya, karena ini termasuk nama yang jarang ya. Abdur Rafiq, ya bagus itu ya, kalau ada ikhwah ya, yang namanya Abdur Rafiq. Ini termasuk nama yang dianjurkan itu hambanya yang lembut ya, hambanya Allah yang maha lembut. Jadi perlu kita ingatkan jemaah sekalian, ketika kita sandarkan nama kita kepada nama Allah, bukan berarti kita yang bersifat seperti itu, tapi kita berharap kita juga bisa bersifat seperti itu. Contoh, Allah namanya Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Dan itu sifat khusus bagi Allah. Boleh seorang mengatakan Abdul Mutakabbir, namanya dia Abdul Mutakabbir. Itu hambanya, hamba dari Allah yang maha sombong. Bukan berarti dia juga mau sombong. Ya, tidak. Tapi maksudnya dia adalah hamba dari Allah yang memiliki sifat tersebut. Ya, tapi kalau kita menyandarkan nama kita kepada nama Allah yang kita juga boleh bersifat dengan sifat seperti itu, maka ketika kita menyandarkan nama kita dengan nama Allah, kita juga berharap kita juga bisa bersifat dengan sifat seperti itu. Kita mengatakan atau kita memberikan nama anak kita Abdul Rafiq, artinya anak kita itu hamba Allah, hamba dari Allah yang maha lembut, dan kita berharap anak kita juga bisa memiliki sifat kelembutan. Ya. Inna Allah rafiqun yuhibbu rifqah, juga mencintai sifat ar-rifq. Ini salah satu sifat yang mana Allah suka juga jika hambanya memiliki sifat seperti itu. Ini kaidah yang perlu untuk sentiasa kita ulang-ulangi, bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala memiliki satu sifat, kebanyakan Allah juga suka agar sifat itu dimiliki oleh hamba-hambanya. Allah halim, maka bagus jika ada orang yang halim. Allah Rahim, bagus kalau ada hamba yang halim. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Jawad, ya, maka Allah juga suka hambanya yang dermawan, dan seterusnya. Kecuali beberapa sifat yang memang merupakan sifat khusus bagi Allah, seperti sifat tadi sombong, maka dialah Allah yang maha sombong dan berhak untuk sombong, dan tidak mengizinkan kepada hamba-hambanya berlaku sombong walaupun sebesar biji zarrah. Ya, siapa yang memiliki kesombongan sebesar biji zarrah, maka tidak masuk surga. Itu hadis yang pernah kita bahas. Yuhibbu rifqa fil amri kullihi, menyukai sifat kelembutan dalam segala urusan. Kata-kata segala urusan ini, jemaah sekalian, artinya dalam segala urusan kita, sebaiknya sifat kelembutan yang kita kedepankan. Tentu saja hal ini perlu diperkecualikan dalam tempat-tempat yang memang membutuhkan sifat asyiddah, ya. Seperti dalam jihad, ya dalam jihad kan tidak berlaku kelembutan. Gimana mungkin antum mau berjihad lalu antum semuanya lembut-lembut, ya orang kalem-kalem semuanya, tidak berlaku jihad di situ. Untuk lembutnya, untuk jihad Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Ya, untuk jihad Allah menyuruh bersikap tegas, keras, itu di medannya. Ya, tapi di medan-medan yang lain, maka sifat kelembutan yang dikedepankan. Ini perlu, ya. Karena ada juga orang yang salah tempat selalu, dan inilah perlunya yang namanya hikmah, ya, hakim, yang menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jemaah sekalian, ada pun hadis yang tadi, hadis yang kedua, inna Allah rafiqun yuhibu rifqa wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala al-unfi wa ma la yu'ti ala ma siwahu. Ada dua maknanya di sini. Bahwa sifat kelembutan itu Allah akan memberikan dari sifat kelembutan apa yang dia tidak berikan kepada sifat kekasaran atau kekerasan dan sifat-sifat yang lainnya. Ada dua kemungkinan dari makna hadis ini. Makna yang pertama adalah Allah akan membalas pahala orang-orang yang berlaku lembut lebih besar dari pahala orang yang tidak berlaku lembut. Jadi makna pertama adalah dari sisi pahalanya, bahwa Allah SWT akan memberikan pahala yang paling besar kepada orang yang berlaku lembut, yang tidak akan diberikan pahala itu kepada orang yang berlaku keras, kasar, dan kaku. Dan makna kedua dari hadis ini, kata ulama kita, adalah sifat lembut itu akan menghasilkan hasil yang baik dan tidak akan didapatkan oleh orang yang berlaku kasar, keras dalam segala urusan. Contoh dalam persoalan dakwah, orang yang dakwanya dakwah lembut, insya Allah, ya, dia akan mendapatkan sambutan yang jauh lebih bagus daripada orang yang dakwanya itu keras, kasar, dan kaku. Tentu saja jemaah sekalian, bukan makna lembut tentu saja semua kita pilih saja ayat-ayat yang lembut saja, ya, ayat-ayat yang halus-halus, yang ayat-ayat yang kasar-kasar, yang menurut sebagian orang, ya. Padahal dalam hadisnya tidak ada yang seperti itu. Ya, itu tidak boleh, karena itu lagi model-model orang-orang murjiah, ya. Ayat-ayat rahmat saja yang diangkat. Tapi yang paling penting adalah penyikapan kita. Bagaimana kita dalam berinteraksi, bagaimana kita dalam menyalurkan hidayah ini, bagaimana kita dalam menyampaikan kebenaran ini. Ya. Tetap ada sikap tegas, kita tidak mundur dari kebenaran, kita menyatakan sesuatu yang benar walaupun pahit, sebagaimana kata Rasulullah SAW, tapi bagaimana teknis penyampaiannya, bagaimana kita berlaku yang lebih baik, lebih lembut, itulah yang perlu untuk kita tunjukkan. Sehingga Nabi Muhammad SAW tidak pernah memotong-motong ayat, beliau menyampaikan apa saja ayat-ayat, walaupun ayat yang mengancam dan ayat yang menegaskan kerasnya, ya, azab Allah SWT. Namun dakwah beliau disambut dengan baik, karena beliau adalah seorang yang bisa berinteraksi dengan baik kepada umat ini. Dan hadis yang terakhir jemaah sekalian, ini menunjukkan bahwa sifat lembut itu memang bisa menjadi hiasan. Ya, bisa menjadi hiasan. Artinya, sifat lembut itu akan mengagumkan orang. Sifat lembut itu akan menarik hati seseorang. Ya. Beda dengan sifat kekerasan, wala yumza'u min syai'in illa syanahu. Sifat keras, jika atau sifat lembut jika dihilangkan dari sesuatu, maka sesuatu yang tadinya bagus akan jadi rusak. Islam jemaah sekalian, jamil. Islam maha indah, karena datang dari Allah yang maha indah. Tapi kenapa kadang kita tidak bisa menunjukkan keindahan Islam? Kenapa ahlul batil, yang pada dasarnya batil adalah sesuatu yang sangat buruk, tapi ahlul batil bisa mentalbis, bisa membungkusi, mengemasi, ya, kebatilan mereka dengan hal-hal yang mengindahkan, ya, hal-hal yang bisa menarik syahwat mereka? Ya, karena kita ahlul haq yang kadang kurang mampu menampilkan sampul yang sebenarnya dari Islam ini. Islam indah dan sampul yang ada pada Islam ini sebenarnya adalah indah. Cuma dia kadang menjadi rusak, menjadi buruk ketika perhiasan ini, yaitu kelembutan kita, buang dari Islam, dari dakwah kita. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, وَلَا يُوْضَعُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَةٍ لَا يَكُنُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَةٍ. Islam atau kelembutan ketika diletakkan kepada sesuatu dia maka menjadi indah. Dakwah Islam akan indah, akan menarik ketika kita dengan kelembutan. Sama dengan jemaah sekalian, adab-adab penuntut ilmu. Ya, ini saya mau sampaikan sebagai penutup, bahwa ilmu pada hakikatnya mulia, ya. Orang yang iltizam kepada agama ini pada hakikatnya mulia dan akan menarik hati orang lain untuk juga ikut beriltizam, untuk ikut komitmen dengan agama ini. Cuma kadang kita yang buat orang-orang lari dari dakwah ini, karena kita tidak berhias dengan hiasan penuntut ilmu. Apa hiasan penuntut ilmu itu? Adab-adab dan akhlak. Ya, makanya sebagian ulama kita, ya, di antaranya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah ta'ala, menulis buku yang beliau judulkan dengan Hilyatu Talibil Ilm, hiasan penuntut ilmu. Apa isinya? Ya, intinya isinya berisi dengan adab-adab dan akhlak. Maka jemaah sekalian, marilah kita berhias dengan adab-adab dan akhlak itu, agar orang sebelum mendengarkan perkataan kita, maka mereka sudah tertarik, ya. Para orang-orang musyrikin yang dulu lama mendengarkan propaganda orang-orang yang benci kepada Islam dan benci kepada Muhammad, itu ketika datang dan bertemu langsung dengan Rasulullah, langsung mengatakan wajah orang seperti ini bukan wajah pendusta. Orang ini sebelum mendengarkan perkataannya, mereka mengatakan tidak benar apa yang mereka sama ini isu-isukan. Orang yang seperti ini, model orang yang seperti ini adalah model seorang yang jujur, seorang yang lembut, tidak mungkin seorang pendusta, tukang sihir dan semacamnya. Maka jemaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita orang-orang yang menghiasi jiwa kita, diri kita, ya, amalan kita dengan adab-adab tersebut, sehingga kita bisa menjadi agen-agen kebaikan dan penyebab orang-orang tertarik kepada agama kita ini. Hadanallahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.